gentlemen, please welcome to DJ Kelvin Funky Mix. Gadis manis di dalam sebuah pakai baju merah, siapa namanya? Dia bergoyang membuatku terlena. Ku jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan hati-hati ku dekati dirinya. Oh, ternyata dia belum ada yang punya. Aku mendekat dan merapat diam-diam. Oh, akhirnya ku punya kisah cinta semalam. Cinta semalam style remix.

hanya baju biru. Make some noise for Biku Mas Gilano. Performance remix. Lanjut. We'll be right back.